الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Sebelum kita lanjutkan, nulisnya apa? Ditulis, jatahnya berapa? Sekarang nulis, kelas 1 berapa? 5 baris, ya. Kelas 2, 6 baris. Kelas 3, 7 baris. Kelas 5, 9 baris. Ya, 9 baris 10. Ayo. Ditulis, harus terpenuhi. Nulisnya sekarang. Yang di rumah, nanti tambahan. Sekarang nulis 6 baris, ya. 6 baris. Tidak baru, tidak boleh itu yang baru lagi. Iya. Kelas 2, 6 baris. Iya. 6 baris penuh dari samping sampai samping. Ngerti? Iya. Qala rahimahullah wa dhabitu dhalik. Dan dhabita batasan atau ketentuan perkara tersebut, anna kulla syai'in taqrahuhu an yu'amilaka fihi akhukal muslimu aw ghayruh wala yukhbiruka bihi fa innahu min babil kadhibi wal ikhfa'i wal ghishi. Kemarin sudah kita baca penjelasan dari beliau rahimahullah bahwa al-kadzib wal kitman fil muamalah itu muharram, dilarang. Berdusta dan menyembunyikan dalam muamalah, pergaulan, ini haram. Dan seluruh yang masuk di dalamnya. Apakah dusta di dalam asaman harga alat untuk membeli, atau dalam musman barang yang diperjualbelikan, atau yang semisalnya, itu semua adalah haram. Masuk padanya penipuan, najis, menyembunyikan cacat, tidak menyebutkan cacat, itu semua adalah haram. Dzabitnya, ketentuannya adalah segala sesuatu, anna kulla syai'in, segala sesuatu takrohuhu, yang kau tidak suka, yang kau benci, an yu'amilaka fihi akhukal muslimu au ghayruh. Dzabitnya, ketentuannya, segala sesuatu yang kau tidak suka saudaramu sesama muslim ataupun selainnya bermuamalah denganmu dengan sesuatu tadi, wala yukhbiruka bihi, dan temanmu tidak memberitakan, tidak menjelaskan kepadamu. Kamu tidak suka diperlakukan seperti itu, dan temanmu tidak memberitahukan kepadamu tentangnya. Maka itu termasuk bab dari al-kadzib, dusta, al-ikhfa, menyembunyikan, wal-ghish, dan menipu. sesuatu yang kamu tidak suka, muamalah, pergaulan yang kamu tidak suka, dipergauli dengan sifat pergaulan tadi, siapapun dia yang bergaul denganmu, dan dia tidak memberitahukan kepadamu tentangnya, maka itu termasuk kedustaan. Itu termasuk menyembunyikan, dan itu adalah menipu. Wa yadkhulu fi hadza, dan masuk dalam dzabit ketentuan ini adalah al-bai'u bi anwa'ihi, jual beli dengan berbagai macam jenisnya. Jual beli dengan berbagai macam apa? Jenisnya. Apakah itu apa? Al-munabadah, al-mu'awamah, yang sudah kita lewati dalam Kutubul Buyu' atau Kitabul Buyu', mu'awamah, bahasa kita apa? Jual beli dengan masa atau musim, atau al-munabadah dengan melempar batu, atau al-mulamasah dengan menyentuh. Kalau kamu menyentuh barang itu berarti kamu harus membelinya. Demikian juga al-musarrah, apa? Musarrah, membiarkan susu kambing tidak diperah beberapa hari supaya terlihat apa? Basah, banyak air susunya atau produktif. Oh, ini penghasil air susu. Orang yang melihat akan menyangka, oh ini produktif, menghasilkan susu yang banyak sehingga bisa untung besar. Sementara itu apa? Beberapa hari tidak diperah. Ini termasuk di dalamnya. Termasuk apa? Baik yang tidak dibolehkan. Dan kamu tidak suka kalau ada orang lain berbuat seperti itu kepadamu. Dan lain sebagainya. Qala wal ijarat, demikian juga dalam sewa menyewa. Dalam perkara apa? Sewa menyewa, apakah sewa rumah, sewa kamar, sewa kendaraan. Bahasa sekarang apa sewa kendaraan? Apa? Rental. Atau yang lainnya, sewa menyewa. Wal musyarakat, dan serikat, patungan seperti koperasi atau apalagi. Kalau serikat dagang yang mana, Mas? Seperti persero ya. PO atau PT atau yang semisalnya, musyarakat ya, seperti sirkah. Sirkah itu kan koperasi. Musyarakat, milik orang banyak, patungan beberapa orang, masuk di dalamnya. Masuk dalam dhabit ketentuan tadi. Wa jami'ul mu'awadat, dan seluruh mu'awadat. Apa mu'awadat? Bahasa kita barter. Faiz punya baju, Muhammad punya celana. Jual beli. Oh ini sama ini, barter. Ijolan. Bahasanya ijolan, barter ya. Seharga baju, seharga celana. Ini barter. Mu'awadat. Atau yang satu beras, yang satu apa? Gandum. Atau yang satu beras, yang satu bakso. Kan mu'awadat, barter, jual beli dengan barang. Wa ajaliha wa wasaikiha, demikian juga batasan waktunya. Batasan apa? waktu, oh, 1 bulan kredit atau 2 bulan. Wasaikiha, demikian juga wasaiknya, wasikohnya, yaitu apa? Jaminannya. Apa jaminannya? BPKB, STNK, ya, SK, pegawai kan punya SK, atau yang semisalnya. Ini jaminan. Fakulluha yata'ayyanu 'alal 'abdi fiha as-sidqu wal bayan. Maka seluruhnya, baik dalam jual beli, sewa menyewa, syarikah atau syirkah, patungan atau barter, atau dalam yang berkaitan dengan waktu, kredit, atau yang berkaitan dengan jaminan, seluruhnya apa? Yata'ayyan atas seorang hamba, jelas dan tentu atas seorang hamba pada perkara tersebut, untuk apa? As-sidqu, jujur, wal bayan, dan menjelaskan. Dalam jual beli, jujur dan menjelaskan. Dalam apa? Sewa menyewa, jujur dan menjelaskan. Di dalam syirkah, patungan, jujur dan menjelaskan. Semuanya jujur dan menjelaskan. Wala yakhillu lahu al-kadhibu wal-kitman, dan tidak halal bagi dia untuk apa? Dusta dan kitman, menyembunyikan. Tidak apa? Tidak boleh. Ini sewa rumah, apa? Ternyata rumahnya angker. Ya. Katanya ya, di situ tiap malam ada hantunya. Nah, dijelaskan. Jangan apa? Dusta, ini rumah bagus, ini enggak ada apa-apanya. Harus apa? As-sidqu wal bayan. Dijelaskan. Jangan malah apa? Dusta atau menyembunyikan, di situ ada cacat, ada aib. Malah apa? Disembunyikan. Atau berdusta. Oh, ini dulu yang mau ngontrak ini maunya 3 juta. Masa kamu cuma 4 juta? Padahal tidak seperti itu. Dusta. Tidak halal pada semua muamalah tadi apa? Dusta dan menyembunyikan. Harus jujur dan menjelaskan. Qala wa fi hadzal hadis. Ini kaidah, ketentuan. Semua muamalah tadi harus jujur dan al-bayan. Menjelaskan. Ini wajib bagi seorang muslim, wajib bagi kita untuk jujur. Jujur sama temannya. Loh, kenapa pulpen ini rusak? Enggak tahu. Padahal dia yang pegang, yang dia yang mainkan, begitu ya, Kak? Kenapa kok di situ? Enggak, Ustaz, cuma sini duduk-duduk saja. Padahal apa? Ada sesuatu di situ. Harus apa? Jujur. Harus apa? Menjelaskan. Oh, tadi demikian dan demikian. Jujur dan menjelaskan. Jangan dusta dan menyembunyikan. Lebih-lebih sama ustadznya. Lebih-lebih sama orang tuanya. Sama orang tuanya apa? Dusta. Atau menyembunyikan. Ndak, adik, ndak. Apa? Haram berdusta dan menyembunyikan. Harus jujur dan menjelaskan. Qala fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ada pelajaran isbatul khiyaril majlis fil bai, penetapan khiyar majlis, yang disebut dengan khiyar majlis, yang disebut dengan khiyar majlis, yaitu apa? Khiyar yang masih dibolehkan ketika dalam satu majlis. Kalau sudah berpisah, kata Rasulullah apa? Malam ya tafarraqo. Kalau sudah berpisah, maka tidak ada pilihan. Sudah tam sempurna al-bai, jual beli. Tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Tidak ada khiyar. kalau itu khiyar majelis. Di dalam jual beli dan khiyar ada banyak jenisnya. Di sini salah satunya yang disebut dengan khiyar majelis. Wa anna li kulli wahidin minal mutabayyi'ain al-khiyara bainal imdai awil fashi. Dan setiap bagi salah satu dari dua orang yang transaksi, penjual atau pembeli, dia apa? Punya pilihan. Untuk apa? Imdha, melanjutkan jual belinya, awil fas atau membatalkannya. Selama masih dalam masa khiyar, masa memilih, ini terus jual belinya atau dibatalkan, maka apa? Itu boleh. Wa ma dama fi mahalli tabayyu', selama keduanya berada di tempat apa? Transaksi jual beli tadi. Ini khiyar majelis. Selama masih apa? Berada di tempat jual beli tadi. Fa idza tafarraqa sabatal bai'u wa wajab. Ketika keduanya sudah berpisah, penjual dan pembeli sudah berpisah. Kalau di pasar, dikatakan pasar sapi atau pasar kambing, yang satu sudah ke pasar untuk beli sayur, yang satu sudah antri ke apa? Andungan mobil. Sudah berpisah, berarti apa? Tammal bai', sabatal bai', telah sempurna jual beli dan wajib berlaku jual beli tersebut, tidak boleh dibatalkan. Walaysa li wahidin minhuma ba'da dhalikal khiyar illa bisababin yujibul fasha. Tidak ada bagi salah satu dari keduanya setelah itu, setelah apa? Sempurna jual beli, sah jual beli, tidak ada khiyar kecuali bisabab, dengan sebab. Yujibul fasha, yang menjadikan apa? Mengharuskan dibatalkan jual beli tersebut. Apa contohnya? Ketika di sana ada aib, ada cacat, tapi tidak dijelaskan. Yang cacat ini menyebabkan kerugian yang besar. Maka apa? Itu boleh dibatalkan, tapi dengan sebab. Khiyari syarat, seperti khiyar syarat, syarat ketika jual beli apa? Syaratnya ini tidak ada cacat, maksudnya harus bersih dari cacat. Setelah selesai jual beli, ternyata di rumah didapatkan, oh ini ada cacat. Cacatnya ini apa? Kalau budak ya, adalah budak. Ternyata budaknya pincang. Tadi tidak tahu, tidak disebutkan. Ini apa? Bisa untuk membatalkan jual beli tersebut. Au aibin atau cacat yajidu qad ufiya alaih, atau cacat yang tersembunyi atasnya. Au tadlis atau tadlis. Au ta'dzuri ma'rifati saman au musman, atau apa? Tidak mungkin atau tidak bisa diketahui harga. Au musman, atau barang yang dibeli atau yang dijual tersebut. Di sini ada penetapan apa? Khiyar, yaitu khiyar majelis. Qala rahimahullah wal hikmatu fi isbati khiyaril majelis. Dan hikmah, apa toh hikmahnya? Gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Nulisnya mana? Mana? Apa hikmahnya dibolehkan atau ditetapkannya khiyar majelis? Annal bai'a yaqa'u katsiran jiddan, karena jual beli itu sangat banyak terjadi. Sangat banyak apa? Terjadi sering. Terjadi apa? Jual beli. Dan itulah manusia. Untuk memenuhi kebutuhan mereka harus ada yang namanya jual beli. Apakah dengan uang atau dengan barang? barang dengan barang, yang namanya apa tadi? Barter atau mu'awadzat. Wa katsiran yandamul insanu ala bai'ih aw syira'ih. Dan banyak pula terjadi apa? Seorang itu menyesal atas apa? Penjualan dia atau pembelian dia. Ternyata apa? Dia menyesal, loh, tadi kok saya jual demikian ya. Ini kalau dia menyesal. Atau ketika dia membeli, kok saya tadi beli seperti ini ya. Ini maka dengan adanya al-khiyar apa? Faja'alallahu asyari'u al-khiyar. Maka pembikin syariat membolehkan atau menjadikan untuk dia khiyar, pilihan. Kayyatarawa wayang durohalah hal yumdi au yafsahu. Supaya apa? Orang tadi berpikir-pikir. Demikian juga melihat keadaannya. Apakah dia harus melanjutkan jual belinya ataukah dia boleh membatalkannya. Seorang akan melihat kepada keadaan dia, oh saya tidak terpaksa menjual ini, kenapa saya jual sementara ini barang berharga, kenapa saya beli ini sementara tidak begitu dibutuhkan, sehingga apa? Menyesal. Maka dibolehkannya apa? Al-khiyar. Itu hikmah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, penetapan apa? Al-khiyar. Wallahu a'lam bishawab. Dan hadis ini berkaitan dengan apa? Muamalah secara khusus adalah dalam hal jual beli dan secara umum dalam semua muamalah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu wa la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.